إن الشيطان يهرب من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سالم أبو نضر مولى عمر بن أبي الله عن بزر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصبة أو حصير فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها قال وتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون في صلاته قال ثم جاءوا ليلة فحضروا وأطفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وقال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا مهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا نضر عن البصري بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه الناس فذكر نحوه وزاد فيه ولو كتب عليكم ما كنتم فيه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita masuk dalam bab 137 bab استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازه وجوازها في المسجد. باب keutamaan salat sunnah di rumah dan boleh mengerjakannya di masjid. Hadis pertama dari bab ini yaitu dari Ibnu Umar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Ij'alu salatikum fi buyutikum, wa la tattakhiduha qubura." Jadikanlah atau buatlah dari salatmu itu di rumah. Jadi maksudnya kerjakanlah dari salat yang kerjakan di rumah. Wala tattakhiduha qubura. Jangan dijadikan rumah itu sebagai kuburan. Pada riwayat yang kedua dari masih dari Umar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala sallu fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Salatlah kalian di rumah kalian dan janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan. Apa maknanya? Imam Nawawi mengatakan ma'nahu sallu fiha wa la taj'aluha kal qubur mahjuratan min as-salah. Salatlah di rumah itu dan jangan kalian jadikan rumah-rumah itu seperti kuburan. Yang mana kuburan itu mahjuratan min as-shalah yang dia tidak dilaksanakan sholat di kuburan. Jadi kuburan itu ditinggalkan untuk sholat. Jadi di bahwasannya kuburan itu bukan tempat sholat. Kalau seandainya orang tidak ada mengerjakan sholat di rumahnya, sebagaimana dia sudah menjadikan rumahnya seperti kuburan yang tidak tempat sholat, yang tertinggal dari sholat. Baik, sholat ini sholat apa maksudnya? Apakah sholat sunnah atau sholat wajib? Imam Nawawi mengatakan wal muradu bihi sholatun nafilah. Maksud dari ini adalah sholat sunnah. Ai shallu nawafila fi buyutikum. Kerjakanlah sholat sunnah itu di rumah. Wa qala al-Qadhi'iyah, Qadhi'iyah mengatakan qila, ada yang mengatakan hadza fil fardhah. Ini maksudnya adalah salat fardu. Wa ma'nahu ij'alu ba'd fara'idikum fi buyutikum liyuqtada bikum man la liyaqtadiya bikum man la yakhruju ila al-masjid min niswatin wa 'abidin wa maghribin wa nahwihi. وقال الجمهور بل هو في النافلة لإخفائها. Ada yang mengatakan perintah ini adalah dalam salat fardu, maknanya buatlah sebagian dari salat fardumu di rumah, yakni kerjakanlah sebagian dari salat fardumu di rumahmu agar orang yang tidak keluar ke masjid, perempuan, budak, orang sakit dan yang lainnya bisa berimam atau mencontoh. Bisa mencontoh. Qala Qadhi'iyah mengatakan wa qala al-jumhur. Jumhur mengatakan bal huwa fil nafilah li ikhfaiha. Qadhi'iyah mengatakan malahan salat yang dimaksud di sini adalah salat sunnah. Karena salat sunnah ini dituntut ikhfa, untuk disembunyikan. Karena disembunyikannya. Walil hadits al-akhir, disebabkan hadis yang lain, afdalu sholati sholatul mar'i fi baitihi ila al-maktubah. Sebaik-baik sholat adalah sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat fardu. Maka dari sini nampak bagi kita ditekankan itu bukan sholat fardu. Sholat fardu adalah di sini, tapi sholat sunnah. Mana sholat sunnahnya? Sholat sunnah rawatib, baik itu qabliyah atau ba'diyah, atau sholat sunnah yang lain. Sholat malamnya dikerjakan di rumah, bukan di masjid. Tapi yang afdal itu ada di rumah. Bolehkah di masjid? Boleh. Kuntu, Imam Nawawi mengatakan, aku mengatakan as-sawabu anna al-murada nafilah. Yang benar itu bahwasanya maksudnya adalah salat sunnah. Wa jami'u hadits al-bab taqtadhihi, seluruh hadis-hadis bab, hadis-hadis yang ada di dalam bab pembahasan ini taqtadihi, menuntut itu. Jadi menuntutnya bahwa yang maksud dengan solat yang di sini yang dikerjakan di rumah yang afdal itu adalah solat sunat. Wala yajuzu hamluhu 'alal fariidhah. Tidak boleh penafsirannya kepada solat fardu. Wa innama hatta 'alan nafilati fil bait. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong untuk mengerjakan sholat sunat di rumah adalah liqaunihi akhfa wa ab'ada min ar-riya, karena mengerjakannya di rumah itu lebih tersembunyi, lebih jauh dari unsur riya. Wa ahsana min al-muhbitat, dan lebih terjaga dari hal-hal yang menggugurkan amalan. Wa yatabaraka al-baytu bidhalik, dan agar rumah mendapatkan keberkahan dengan itu. Wa tanzilu fihi rahmatu wal malaika, rahmat dan malaikat pun turun di rumah itu. Wa yanfiru minhu syaitan, syaitan pun lari dari rumah tersebut. Kama jaa fi hadits al-akhar, sebagaimana datang di dalam hadis yang lain penjelasannya. Wa huwa ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi riwayat al-ukhra, inna Allah ja'ilun fi baiti min salatihi khaira. Dan ini adalah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang mengatakan sesungguhnya Allah menjadikan di rumahnya dari salatnya kebaikan. Jadi maksudnya Allah menjadikan sebuah kebaikan dari salatnya di rumah. Ini adalah hadis yang ketiga dari bab ini, dari Jabir radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada ahadukum sholata fi masjidihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antaramu selesai menunaikan sholatnya di masjidnya. Jadi sholat isya, sholat maghrib, sholat fardu sudah selesai kerjakan di masjidnya. Falyaj'al li baiti nasiban min sholati. Hendaklah dia buatkan jatah untuk rumahnya dari sholatnya. Jadi dari mana jatahnya? Ya sholat sunatnya. Sholat wajib dikerjakan di masjid, sholat sunatnya dikerjakan di rumah. Apa alasannya? Kenapa disuruh untuk membuat sebagian dari sholat itu di rumahnya? Fa inna Allah ja'ilun fi baiti min sholati khaira. Dan Allah menjadikan kebaikan di rumahnya Dari mana kebaikan itu? Dari sholat yang dia kerjakan. Dalam riwayat yang lain mengatakan bahwasanya Allah menjadikan cahaya di rumahnya dari sholatnya yang dia kerjakan. Ibnu Umar ketika dia menjelaskan tentang sholat rawatib yang dilakukan oleh Nabi, hadirkan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara raka'atin. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'at. Raka'ati raka'atani qabla dhuhur wa raka'atani ba'da. Raka'ataini qabla dhuhur wa raka'ataini ba'da. Wa raka'ataini ba'da al-maghrib fi baiti. Dua rakaat setelah maghrib di rumah. Wa raka'ataini ba'da al-isya fi baiti. Dua rakaat di dalam salat setelah salat isya di rumah. Wa raka'ataini qabla al-fajr. Dua rakaat sebelum fajar. Di mana? Fi baiti, di rumah. Dan itu adalah waktu di mana Nabi tidak didatang. Adapun waktu dhuhur, qabliyah dan ba'diyah, karena Nabi menjamu menerima sahabat-sahabat, mungkin ada yang bertanya, maka beliau lakukan sholat sunatnya di masjid, perkara di masjid, ya. Dan ba'diyah juga. Dan lain isya atau maghrib dikerjakan di rumah, ya. Kecuali kalau seandainya kita ada kegiatan di masjid, ya, seperti ada pengajian setelah maghrib, ya, kita kerjakan di masjid. Maka di sini dikatakan bahwasanya boleh dikerjakan di masjid. Tapi kemudian hadis yang keempat, hadis dari Abi Musa, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mathalul bait alladhi yudkaru Allahu fihi wal bait alladhi la yudkaru Allahu fihi mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan rumah yang tidak disebut Allah di dalamnya, tidak ada zikir, dan rumah yang tidak ada menyebut Allah di dalamnya, ya, itu zikir. Mathalul hayy wal mayyit, perumpamaan yang hidup dan yang mati. Yani rumah yang di dalamnya disebut zikir Allah, yani di antara adalah sholat, di antara adalah baca Al-Quran, dan tanya adalah zikir, sholat, ya. Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, "Aqim as-salata li dzikri." Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Membaca Al-Quran adalah bagian dari bentuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka rumah yang di dalamnya ada salat, ada baca Al-Quran, rumahnya hidup. Rumah yang tidak ada sholat di dalamnya, tidak ada zikir di dalamnya, tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya, maka rumah itu adalah mayit. فيه الندب إلى ذكر الله تعالى في البيت، وأنه لا يخلى من الذكر. Di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berzikir kepada Allah di rumah. Dan terkadang ada orang yang mengkhususkan masjid di berzikir di ibadah-ibadahnya adalah masjid, di rumahnya tidak ada. Alhamdulillah dia baca Quran tapi di masjid, di rumahnya tidak. Alhamdulillah dia mengerjakan sholat tapi di masjid, di rumahnya tidak. Ya. Maka hadis ini menganjurkan kepada kita untuk berzikir di rumah. Wa annahu la yukhla min adh-dhikr, bahwasanya rumah itu tidak boleh kosong dari zikir. Wa fihi jawazut tanfir. Di dalam hadis ini juga menunjukkan kepada bolehnya kita memberikan perumpamaan, permisalan. Rumah yang hidup, rumah yang ada zikirnya seperti itu. Rumah yang tidak ada zikirnya dalamnya seperti mana? Wa fihi anna tulal 'umri fi ta'ah fadila. Di dalam hadis ini juga terdapat panjangnya umur di dalam ketaatan itu sebuah keutamaan. Ini yang paling baik itu adalah panjang umur dalam ketaatan. Ya, tapi kalau tidak ada dalam ketaatan, menyusahkan. In kana mayyit yantaqil ila khair. Kalau seandainya meninggal dunia, dia pindah kepada yang kepada kebaikan. Karena al-hayy yustalhaqu bihi wa yazidu 'ala bima yaf'aluhu min at-ta'at. Karena mayyit, karena hayy, orang yang hidup, ya, diikuti terus bertambah kebaikan yang dilakukan. Bertambah pahala dan ketaatan yang dilakukan. Karena orang yang umurnya panjang dalam ketaatan. Baik, kita ambil satu hadis lagi, yaitu hadis yang berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru min al-bayt alladhi تقرأ فيه سورة البقرة." Jangan kalian jadikan rumah kalian maqabir, tempat-tempat kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang mana dibacakan di dalam surat Al-Baqarah. Maka pertama dalilun ala jawazi bila qira'ah. Maksudnya surat Al-Baqarah menyebutkan ini adalah surat Baqarah. Ini menunjukkan boleh yang kita menyebutkan sebagai surat Baqarah, surat Al-Imran dan seterusnya bila qira'ah, tidak ada makruh di dalamnya. Wa amma man kariha qawl surat Al-Baqarah wa nahwaha faghalitun sabaqa dirasal. Adapun orang yang mengatakan makruh menyebut nama surat ini adalah surat Baqarah, tapi sudah sebutkan surat yang di dalamnya disebutkan kisah Baqarah, maka Ibn Nawawi mengatakan itu adalah suatu hal yang keliru. Dan itu sudah berlanjut pembahasannya dan juga akan berulang pembahasan nanti dalam pembahasan utama-utama Al-Quran. إن الشيطان يخرج من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. سيكون الشيطان لاري للأمة يدفر dalam riwayat yang lain yafir yafir lari yafir juga lari ya. Jadi syaitan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Maka ini adalah keutamaan dari surat Al-Baqarah. Dia musuh syaitan. Ya. Keutamaan dari surat Al-Baqarah yang membunuh syaitan dari rumah. Lalu dibacakan di rumah. Ada lagi keutamaan. Faedah bisa diambil bahwa kuburan itu bukan tempat membaca Al-Quran. Dari mana bisa diambil bahwa rumah yang dijadikan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya berarti dia sudah menjadikan seakan-akan menjadikan rumahnya suatu kuburan. Ya, sebagaimana juga rumah yang tidak ditegakkan sholat di dalamnya sama dengan menjadikan rumahnya sebagai kuburan. Karena kuburan itu bukan tempat sholat. Begitu juga rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran seakan-akan dia sudah menjadikan kuburan. Karena kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Maka tidak ada syariatnya itu mengkhususkan membaca Al-Quran di kuburan. Dan tidak juga ada dalil dari Rasulullah SAW yang menyuruh untuk membaca surat Yasin di kuburan. Wallahu ta'ala, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Surah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.